yang ku sayang, yang selalu dalam lamunanku. Kau bak mentari, begitu berarti dalam hidupku. Namun mengapakah kau pergi menjauh dariku? Teganya hatimu menyiksa jiwaku karena rindu. Seputih melati cintaku, namun kini tiada berarti. Semestinya kau tahu aku di sini rindu. Mengapa tiada berita? Tak sanggup ku sepi begini tanpa engkau menemani. Hanya kau pergi menjauh dariku. Teganya hatimu menyiksa jiwaku karena rindu.